laksana langit dengan awan, penongon bintang-bintang hana cahaya percuma. Cinta ulun korban terhalang kasih sayang tanya dua. Oh hana guna tak ikan metalo kekangeran, hana mungkin leh cinta yang terucap. Sengsara yang ku bawa, derita aku rasa, luka tanpa penawar merana di jiwa. Sakit sungguh terasa, hampa sesak di dada. Sayang semua sirna, terlena tak berdaya. Sakit lam hati lam sabar nyuti mata saksi nyata gase terhalang hana restu dua. Oh harap diri lon sanggup patutkah yang ku bawa singgah di hati pergi tinggal luka. Sengsara yang ku bawa derita aku rasa, luka tanpa penawar merana di jiwa. Sakit sungguh terasa, hampa sesak di dada. Sayang semua sirna, terlena tak berdaya. Sakit lam hati lam sabar nyuti mata saksi nyata gase terhalang hana restu dua. Oh harap diri lon sanggup patutkah yang ku bawa singgah di hati pergi tinggal luka. Sengsara yang ku bawa derita aku rasa, luka tanpa penawar merana di jiwa. Sakit sungguh terasa, hampa sesak di dada. Sayang semua sirna, terlena tak berdaya.